kau berbagai suka dan dukanya tiada orang yang tahu. Oh betapa sedihnya hidup sebagai pelaut yang dicintainya ditinggalkan pelaut yang rindu kebahagiaan. Diriku di kapal sebagai jurumudi, kemudi ku putar pelan kiri dan kanan. Agar jarum kompas kemudi tetap diangkat haluan yang menuju tujuannya. Sebagai jurumudi, kemudi ku putar pelan kiri dan kanan. Oh, agar jarum kompas kemudi tetap diangkat haluan yang menuju tujuan. Betapa sedihnya hidup sebagai pelaut. Bilakah saatnya berakhir untuk kita hidup bahagia?